Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wa taysir kepada kita semua untuk berkumpul di dalam masjid ini mimbab at-ta'budu lillahi subhanahu wa ta'ala, beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafaqquh fi dinillah, begitu pula mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana semisal kegiatan-kegiatan seperti ini narju minha al-khair, yang kita harapkan darinya kebaikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala hendaki padanya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kefakihan pada dirinya tentang ilmu agama. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tanda dan alamat seorang itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat padanya ataukah justru ingin menyesatkannya, yaitu tanda dan alamatnya adalah ketika seorang diberikan kefaqihan, pemahaman, pengertian terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak semata-mata memahami, mengerti, tapi juga al-amalu bih, mengamalkan dan mengaplikasikannya. Karena hadza huwal maqsud. Karena inilah yang dimaksud minal ilm. Fa talabul ilmi, maka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala maqsudun li ghairihi. Wa amal amal maqsudun li dzatihi. Yang namanya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan satu tujuan, yaitu untuk amal, bukan semata-mata maksud dari talabul ilmi jam'ul ilm, mengumpulkan ilmu menambah wawasan, kemudian selesai tanpa ada kelanjutan darinya. Mengumpulkan ilmu tidak semata-mata yang dituntut pada seorang menambah ilmu pada dirinya kemudian selesai. Tapi yang dimaksudkan dengannya adalah al-amalu bih, menambah pada dirinya at-taqwa wal khusyu' wal khasyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah diinformasikan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang kiranya ini kita harapkan menjadikan kita saling mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan insyaallah ta'ala, di mana at-tamassuk bil kitab wa sunnah amrun wajib. Kita mengetahui bersama bahwasanya berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah adalah perkara yang harus, wajib, dan tidak boleh untuk orang meninggalkannya. Dan apabila seorang meninggalkan at-tamassuk bil kitab wa sunnah, maka huwa fil halak, huwa fil dalal, dia berada di dalam kehancuran, kesesatan. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitabullahi wa sunnati." Sesungguhnya aku mewariskan, meninggalkan kepada kalian perkara yang seandainya kalian itu berpegang teguh dengannya, maka pasti niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah wa sunnati, kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya satu-satunya cara seorang itu selamat minad dalal wal halak adalah at-tamassuku bil kitab sunnah. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kahanahariha la yazigu 'anha illa halik. Sesungguhnya aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, terang, benderang, lailuha kanahariha, baik malamnya itu seperti dan ibarat siangnya, artinya sama-sama kelihatan, sama-sama terang, tidak ada beda antara malam dan siang. Seorang ketika berjalan baik di malam hari atau di siang harinya, Rasulullah SAW jelaskan sama saja, sama-sama terang. Maka bimbingan dan petunjuk Rasulullah SAW dalam setiap kondisi jelas, terang, dan gamblang. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, lailuha kanahariha, malamnya itu juga terang. Bukan berarti malam kemudian gelap, tidak nampak, tidak bisa dicari, tidak bisa ditemukan. Lah, lailuha kanahariha, malamnya ibarat siangnya, sama-sama terang, kelihatan dan jelas. La yazigu anha illa halik, dan tidak ada yang berpaling darinya, menyimpang darinya, kecuali pasti dia akan binasa, dia akan hancur. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berpaling dari bimbingan Rasulullah SAW di dalam agama ini, yang Rasulullah SAW jelaskan terang, jelas, gamblang, la syubhat fi, tidak ada syubhat padanya, wa dinu qad kamul, bahkan agama itu telah sempurna dalam setiap sisinya, maka segala macam kebaikan yang dibutuhkan oleh hamba itu telah tercantum, telah dibimbingkan, telah diajarkan fil kitab wa sunnah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Badinul Islam nikmah. Maka bimbingan syariat dan ajaran Islam adalah merupakan nikmah. Rahmah minallahi subhanahu wa ta'ala. Bukan beban. Bukan sesuatu yang menjadikan manusia itu sengsara. Justru syariat tersebut ditetapkan dalam rangka untuk membimbing manusia ke dalam kebahagiaan mereka fid dunia wal akhirah. Mengatur mereka untuk mendapatkan sa'adah fid dunia wal akhirah. Waraditu lakumul Islam adina. Begitu pula aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Maka satu-satunya din yang mengantarkan keridhaan, mengantarkan kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam. Satu-satunya cara untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Maka setelah kita memahami, setelah kita mengetahui bahwasanya seorang yang berpaling dari ajaran Islam, seorang yang berpaling dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari sisi akidahnya, tidak berakidah, berkeyakinan, berprinsip sebagaimana prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam ibadahnya, tidak beribadah sebagaimana ibadah yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal semua perkara-perkara yang baik pasti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi muamalah, wada'wah, dan yang lainnya, semuanya telah dibimbingkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seorang yang berpaling dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan-amalan yang bid'ah, menganggap bahwasanya amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah perkara yang baik, bagus, bukan perkara yang jelek, maka sama saja baik secara langsung maupun tidak langsung menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam khianat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, ma wa man ibtada fi dini bid'atan yaraha hasanah faqad ittahama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan sebuah kebid'ahan, perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki keyakinan yang tidak sebagaimana keyakinannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki pemikiran yang dianggap baik tapi tidak diajarkan, bahkan menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja baik secara langsung maupun tidak langsung menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah khianat, tidak amanah di dalam menyampaikan risalah. Karena seakan-akan ada dalam perkara agama ini yang bagus, yang baik, yang hasan, tapi tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia harus melakukan kebid'ahan yang dia anggap itu baik tapi tidak diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala di dalam sunannya, qala akhbarani Al-Hakam Ibnu Al-Mubarak qala anba'ana Amr bin Yahya qala sami'tu abi yuhadditsu an abihi qala. Berkata Imam Ad-Darimi, kita akan membacakan salah satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala di dalam kitab sunannya, yang di mana riwayat ini akan menerangkan kepada kita bagaimana yang namanya kesesatan ketika diremehkan, ketika dianggap enteng, ketika dianggap biasa, akan terus berjalan merembet, merembet, merembet, dan pada akhirnya menjerumuskan seorang dalam kesesatan yang jauh lebih besar. Dan itu disebabkan karena amalan dan perbuatan orang tersebut ketika melakukan penyimpangan perkara yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak segera bertobat, tidak segera rujuk kepada al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala akan balikkan, Allah sesatkan kalbu mereka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyesatkan seorang, tidaklah menyesatkan seorang kecuali karena perbuatan yang dia lakukan. Allah jadikan mereka tertutup dari hidayah, terjatuh di dalam penyimpangan yang lebih besar karena dia sendiri yang memilih kesesatan tersebut, dia sendiri yang melakukan kesesatan tersebut dalam keadaan tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga riwayat yang kita baca ini bisa memberikan penerangan kepada kita tentang hal tersebut. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qabla salatil ghada. Kata Imam Darimi, mengkhabarkan kepadaku Al-Hakam Ibnul Mubarak. Beliau berkata, memberitakan kepada kami Amr bin Yahya. Beliau berkata, aku mendengar ayahku menceritakan tentang ayahnya, yakni kakeknya, kakek Amr bin Yahya. Kakeknya menceritakan, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu kami pernah duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, yakni menunggu Abdullah bin Mas'ud untuk meminta fatwa, meminta bimbingan, mengambil ilmu dan faedah darinya. Nah, qabla salatil ghadat, sebelum masuk waktu salat subuh, yakni sebelum masuk waktu subuh, mereka menunggu Abdullah bin Mas'ud untuk keluar dan menyertainya. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid. Dan apabila beliau keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid, sama-sama pergi ke masjid. Yani ditunggu. Yani tidak diketuk, tidak ingin mengganggu, tidak ingin menjadikan beban bagi Abdullah bin Mas'ud, memberikan waktu privasi bagi Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud ketika itu adalah ulama ushabah, ulamanya para sahabat. Dan seperti itulah para salafun salih yahtarimu ahlul ilm, menghormati dan memuliakan ahlul ilm. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tiba-tiba Abu Musa al-Ash'ari mendatangi kami, yakni mendatangi Abdullah bin Mas'ud bersama murid-muridnya. Faqala akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Kata Abu Musa, apakah Abu Abdurrahman sudah keluar bersama kalian? Sudah keluar beliau, Abdullah bin Mas'ud sudah keluar? Qulna la, belum, belum keluar, ditunggu, tidak diketuk, tidak ingin mengganggu beliau, tetap memuliakan dan memberikan privasi waktu bagi Abdullah bin Mas'ud. Baru setelah Abdullah bin Mas'ud menyediakan waktunya, menyediakan kesempatannya untuk memberikan ilmu, untuk menyampaikan fatwa, barulah para murid-muridnya mendatanginya. Adapun dalam waktu-waktu privasi, para murid-muridnya tidak mengganggu Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka Abu Musa al-Ash'ari duduk bersama kami sampai keluar. Artinya ikut nunggu. Dalam keadaan Abu Musa al-Ash'ari adalah juga sahabi, seorang yang alim, tapi dalam rangka untuk ihtiram al-ulama, memuliakan ulama, Abu Musa al-Ash'ari pun duduk menunggu Abdullah bin Mas'ud seraya menunggu fatwanya, seraya meminta bimbingannya. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami berdiri segera mendatangi beliau semuanya. Faqala lahu Abu Musa, maka kata Abu Musa al-Ash'ari kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini ra'aitu anifan fil masjidi amran angkartuhu. Sesungguhnya aku melihat kemarin atau baru saja di masjid sebuah perkara yang aku sangat mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah ila khairan. Dan saya tidak melihat alhamdulillah kecuali kebaikan saja. Yakni maksudnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan perkara yang mungkar kepada Abdullah bin Mas'ud dengan maksud, dengan tujuan untuk Abdullah bin Mas'ud memberikan arahan dan bimbingan. Dan penggambaran Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu sesuai waqi'nya. Wahada min afdab al-mustafti. Dan ini termasuk dari adab seorang yang meminta fatwa kepada ahlul ilm. Hendaknya niat bagi seorang yang meminta fatwa kepada ahlul ilm adalah niatnya al-istirsyad, meminta petunjuk, meminta bimbingan, meminta pencerahan, menjelaskan dengan jujur kondisi yang terjadi, sehingga bimbingan yang disampaikan oleh seorang alim bisa lebih sesuai dengan al-waqi'. La soal ta'annud, bukan bertanya dalam rangka ta'annud atau urusan-urusan yang lainnya yang bukan mencari ilmu. Walam ara walhamdulillah ila khairan. Qala famahu, maka ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apa itu? Faqala in ishta fatarah. Kalau kamu masih hidup, insyaallah kamu akan melihatnya di masjid. Qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah fi kulli halqatin rajul wa fi aydihim hasan fayaqul kabbiru mi'ah yukabbiruna mi'ah fayaqul hallilu mi'ah fayuhallilu mi'ah fayaqulu sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Maka kata Abu Musa melanjutkan, yang dilihat perkara mungkar tersebut adalah, aku melihat di sebuah masjid ada satu kaum yang mereka berhalaqah duduk. Mereka sedang menunggu sholat. Dan di setiap halaqah-halaqah tadi ada satu orang yang di tangan-tangan mereka itu ada semacam hasa, semacam batu kerikil atau dalam istilah sekarang tasbih. Kemudian satu orang tadi mengumandu, mengatakan kabbiru mi'ah, yukabbiruna mi'ah. Takbir 100 kali. Kemudian seluruh orang-orang di halaqah takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fayaqul, kemudian satu orang tadi mengatakan kembali, hallilu mi'ah. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka fayuhalliluna mi'ah. Mengucapkan jamaahnya tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus seperti itu 100 kali. Dikomando. Fayaqulu sabbihu mi'ah. Kemudian orang tadi mengatakan tasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah. Dan mereka pun tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikomando. Zikir jama'i. Yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diingkari oleh Abu Musa al-Ash'ari beliau menganggap, beliau menilai perkara tersebut adalah perkara yang mungkar. Qala. Maka kata Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Famadza qulta lahum?" Lalu apa yang kau sampaikan, kau nasihatkan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Maka beliau berkata, saya tidak menyampaikan kepada mereka satu kata pun. Saya tidak bilang apa-apa. Didiamkan dulu. Intidhara amrika au intidhara ra'yik. Karena menunggu perintahmu atau menunggu pendapatmu. Bagaimana? Ahsannya seperti apa? Yani menunggu dulu bimbingan orang yang berilmu. Tidak langsung serampangan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari sini di antara faedah yang bisa kita petik dari sikapnya Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar melihat terlebih dahulu bimbingan ahlul ilm. Menunggu dulu bimbingan dari seorang yang rasikh fil ilm. Tidak sebagaimana al-khawarij yang mereka serampangan di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ketika melihat perkara-perkara yang menurut mereka mungkar, mereka langsung melakukan tindakan yang mereka sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar tanpa melihat kaidah-kaidah yang diajarkan di dalam Al-Kitab Sunnah. Bagaimana bimbingan Al-Quran Sunnah di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Di antaranya adalah ketika pengingkaran terhadap perkara yang mungkar itu justru menimbulkan mungkaron akbar, kemungkaran yang jauh lebih besar, maka al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar ketika itu tidak disyariatkan, bahkan haram. Karena maksud dari al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar adalah taqlilu syar, adalah memperkecil persentase kejelekan yang ada. Tapi ketika justru sebaliknya, ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar malah semakin memperbesar masalah, maka yang seperti ini jelas berbeda dengan tujuan al-amru bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya yang pertama, yakni dengan kekuasaannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis ini, falyughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran tersebut. Artinya apa? Kemungkaran tersebut harus minimalnya berubah menjadi perkara yang ma'ruf. Atau minimalnya kemungkaran tersebut berkurang. Bukannya justru malah bertambah. Rasul tidak mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran fanhahum." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka larang mereka. Tidak semerta-merta langsung melarang, tapi falyughayyirhu, hendaknya dia rubah. Artinya ada maksud, harus ada tujuan, harus ada inti dari al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, yaitu taghyirul mungkar, merubah kemungkaran tersebut, bukan menambahnya. Nah, tidak sebagaimana orang-orang khawarij, terutama di zaman kita, yang ketika melihat perkara-perkara mungkar misalnya, yang itu bukan wewenang dari mereka, itu bukan barakallahu fikum perkara yang merupakan bagian dari wewenang mereka, bukan ranahnya mereka. Mereka barakallahu fikum melakukan yang mereka sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga justru muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Famadzalan, ketika mereka melihat bar-bar, tempat-tempat penjualan alkohol, tempat-tempat penjualan miras di bulan Ramadan misalnya, mereka lakukan aksi yang mereka sebut sweeping. Di sweeping keliling, sekelompok dari mereka ketika melihat ada toko, ada kafe, yang masih buka, apalagi menjual miras, ditutup. Diobrak-abrik, di-sweeping istilah mereka. Dan itu mereka anggap sebagai al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Padahal yang seperti ini adalah wewenang waliul amr. Merupakan wewenangnya waliul amr untuk menghentikan hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh bagi masyarakat sipil melakukan tindakan main hakim sendiri. Justru tindakan-tindakan mereka seperti ini akan membawa mudharah. Naam. Bukannya ditutup, mereka yang dituntut. Tokonya akan semakin buka, semakin besar. Akan muncul aksi penolakan-penolakan dari orang-orang yang menyukai khamr. Nah, sehingga justru kemungkarannya semakin besar. Baik, kita lanjutkan. Qala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yudhi'a alla yadhi'a min hasanatihim syai'. Maka kata Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya tentang tindakan yang dilakukan oleh Abu Musa, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apapun, saya diam dulu, saya menunggu bimbinganmu. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah seorang alim. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, kenapa kamu tidak memerintahkan mereka untuk menghitung dan muhasabah saja kesalahan-kesalahan mereka? Yani daripada mereka melakukan amalan-amalan yang tidak masyru', tidak syar'i, bid'ah, tidak dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa warad." Barang siapa yang berbuat perkara baru dalam urusan kami, urusan agama, perkara yang ditambah-tambahkan di dalam agama ini dari urusan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma laisa minhu, yang sama sekali tidak termasuk dari bagian tersebut tapi berusaha untuk dimasukkan, fawarat, maka hal tersebut tertolak. Maka daripada, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada mereka melakukan hal yang seperti ini, bid'ah, amalan mereka capek-capek, takbir, tahlil, tahmid, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak sesuai sunnah, lebih baik mereka melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik mereka menghitung dosa-dosa mereka, muhasabah, daripada mereka menghitung tasbih, tahlil, takbir tapi tidak disyariatkan dengan cara yang bid'ah, zikir jama'i. Lebih baik mereka muhasabah dosa saja. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Dan kau katakan kepada mereka, kamu jamin bagi mereka untuk sama sekali kebaikan mereka tidak akan hilang. Kalau mereka melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, menghitung-hitung kesalahan mereka, mengingat-ingat kembali dosa apa yang mereka telah lakukan, insya Allah kebaikan mereka tidak akan berkurang sedikit pun, malah bertambah. Semakin mendekatkan mereka untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mending seperti itu. Yakni maksudnya mengarahkan kepada amalan yang sunnah daripada melakukan amalan-amalan yang banyak tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, tahlil, tahmid 100 kali. Amalan yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. Lebih baik daripada melakukan yang seperti itu tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia lebih baik muhasabah, introspeksi diri. Ini maksudnya. Tsumma mada. Kemudian beliau pun berangkat. Famadaina ma'ah. Maka kami pun ikut berangkat. Hatta ata halqata min tilkal hilaq. Sampai beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi salah satu halaqah dari halaqah-halaqah tadi. Halaqah-halaqah yang mengajarkan zikir jama'i. Fa waqafa 'alaihim, beliau berdiri di hadapan mereka, faqal, ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa ini yang saya lihat kalian melakukannya, kalian melakukan ngapa, kalian ngapain? Diingkari oleh Abdullah ibn Mas'ud. Qalu, maka orang-orang yang di halaqah tadi mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah ibn Mas'ud, Hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini cuma semata-mata kerikil atau tasbih yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Qala fa'uddu sayyi'atikum, mending kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian saja. Muhasabah saja daripada menghitung takbir, tahlil, tahlil, tahmid 100 kali, ini 100 kali, itu 100 kali. Dalam kaifiyah tertentu yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW, mending muhasabah. Ini maksud. Fa nadhamina alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Dan aku jamin tidak akan ada yang hilang, tersia-siakan dari kebaikan kalian. Bukan berarti kalian menghitung muhasabah, introspeksi diri, melihat kesalahan-kesalahan kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pahala. Justru sebaliknya, muhasabah amrun masyru', perkara yang disyariatkan, mendekatkan seorang dan semakin menjadikan seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, cepat sekali kebinasaan kalian. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud ketika melihat halaqah-halaqah zikir yang tidak disyariatkan, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, harus dikomando, harus satu suara. Beliau menganggap yang seperti ini adalah perkara yang sesat. Ini halak. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka ini sahabat nabi kalian masih banyak. Artinya, kenapa enggak belajar kepada mereka? Ini ulama, ini ahlul ilm. Kenapa kalian itu tidak belajar, minta bimbingan kepada mereka, belajar mengambil istifadah kepada mereka? Wa hadhihi siyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini juga pakaian beliau alaihi salatu wasalam belum ada yang usang. Masih ada pakaian Rasulullah SAW belum usang. Beliau sudah wafat memang, tapi pakaian beliau masih ada. Masih ada. Naam. Ya, ini belum lama Rasulullah SAW meninggal, tapi kalian sudah terjatuh di dalam perkara yang mungkar, sudah terjatuh di dalam kebid'ahan. Padahal nabi kalian baru saja mengajarkan kepada kalian bimbingan sunnah. Wa aniyatuhu lam tuksar, begitu pula piring-piring Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada yang pecah, belum ada yang rusak. Walladhi nafsi biyadih, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangan, demi Allah, kalian ini apakah berada di dalam agama yang lebih mendapatkan hidayah dibanding agama yang diajar oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ataukah justru kalian ini adalah pembuka pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kesesatan. Yakni kata Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bersumpah kalian menganggap diri kalian ini berada di dalam kebaikan, berarti sama saja kalian menuduh bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kurang sempurna. Kalian lebih sempurna, kalian mengajarkan sesuatu yang tidak diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian anggap itu baik. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarannya kurang, perlu ditambahi, perlu direvisi. Apakah kalian menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Dan ini lazim kulli ahlil bid'ah. Dan ini konsekuensi dari setiap ahlul bid'ah. Di mana setiap ahlul bid'ah sadar maupun tidak sadar, sebagaimana kata Imam Malik, sama saja menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna ajaran agamanya. Masih ada yang kurang sehingga harus mereka melakukan amaliyah ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au muftatihu babi dhalalah, ataukah kalian itu justru membuka pintu-pintu kesesatan? Artinya yang kalian lakukan ini adalah jalan awal pembuka pintu kesesatan. Ini bid'ah. Dan tidak akan berhenti sampai situ. Abdullah bin Mas'ud sadar bahwasanya yang namanya penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dan dianggap itu biasa, dilegalkan, diberikan alasan ketika dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang kalian lakukan ini? Kenapa kalian melakukan amalan-amalan seperti ini? Kenapa enggak belajar dari murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan kepada kalian bimbingan Rasul, ajaran Rasul, dan itu cukup bagi kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum." Ngikut saja kalian. "Wa la tabtadi'u," dan janganlah kalian itu berbuat bid'ah. Ngikut saja apa yang diajarkan Rasul, amalkan. Prakteknya Rasul, dikerjakan. Sudah seperti saja. Faqad kufitum. Karena sungguh kalian itu sudah dicukupi. Sudah komplit agama ini. Enggak perlu kalian mengamalkan susah-susah buat amalan baru. Buat tariqah baru. Buat amalan khusus yang hanya jamaah kalian saja yang mengamalkan. Jangan. Apa yang diajar Rasul, amalkan. Apa yang dipraktekkan Rasul, kerjakan. Itu. Tapi mereka beralasan, "Ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir, tahlil, wa tasbih." Ini cuma, barakallahu fikum, hasan. Hasan, cuma sebatas batu-batu kerikil. Dianggapnya remeh, mosok gini aja enggak boleh. Masa kita mau tasbih, tahlil, kita memuji Rasul, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kayak gini salah? Seakan-akan seperti itu. Maka kita katakan jelas salah. Karena tidak dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian anggap itu baik, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan? Kalau tidak, maka pertanyaan yang kedua, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian anggap ajaran agamanya itu tidak komplit sehingga ada perkara baik tapi tidak diajarkan? Ini lazimnya. Nah, dan Abdullah bin Mas'ud sadar bahwasanya ketika seorang itu sudah dinasehati, sudah disampaikan kepadanya ilmu, tapi tidak mau menerimanya, dia masih beralasan, masih berkelit, maka ini akan menjadi pintu awal merembetnya dan bertambahnya kesesatannya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikkan hati-hati mereka dan mata-mata mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak mau beriman menerima petunjuk tersebut pada awal pertama kali ketika dinasihati, disampaikan padanya al-dalil minal kitab sunnah, tidak menerima, tidak mau berpegang teguh dengannya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum." Kami akan balikkan, kami akan tutup hati-hati mereka. Maka ini diantara afat ad-dhalalah, diantara bahaya dari kesesatan dan penyimpangan. Bahasanya diantara efek kesesatan dan kesesatan dan penyimpangan adalah seorang akan ditutup hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjawab lagi, "Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ilal khair." Berkelit lagi, habis dinasihati berkelit lagi. "Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Kita ini cuma menginginkan perkara yang baik. Niatnya baik kok. Kita ingin zikir, kita ingin mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengadakan acara-acara seperti ini. Mengadakan acara mohon maaf misalnya maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Kan niatnya baik. Mengajak orang-orang untuk mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan sirahnya alaihi salatu wassalam. Tidak lupa bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'aradna ilal khair. Ini kebaikan." Maka kata Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat, "Ala wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mencapainya. Orang yang ingin baik tapi ternyata tidak kesampaian. Berapa banyak orang yang seperti ini? Artinya, tidak semata-mata niat baik saja kemudian cukup. Tapi harus dan wajib harus diselaraskan niat baik kalian, niat lurus kalian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa imullah ma adri la'alla aktsarahum minkum Thumma tawalla anhum. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kami bahwasanya ada kaum yang mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, yang di mana bacaan mereka tidak sampai kepada kerongkongan-kerongkongan mereka. Yani Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang hadis Al-Khawarij, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka tentang Al-Khawarij kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Di mana mohon maaf, orang kalau dikatakan sebagai mohon maaf hewan anjing, dia akan tersinggung. Itu penghinaan yang luar biasa. Kamu mohon maaf seperti anjing, orang tersebut akan marah. Bahkan kalau dia emosinya tersulut, dia siap untuk menggorok, siap untuk memukul, siap untuk bertikai. Tidak terima dikatakan sebagai hewan, apalagi dikatakan sebagai kilabunar, anjingnya neraka, anjing yang masuk neraka. Ini orang-orang Khawarij. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka adalah kaum yang rajin membaca Al-Quran, tapi la yujawizu taraqiyahum. Apa yang mereka baca tidak sampai pada kerongkongan mereka. Yakni tidak masuk dalam kalbu mereka. Apa yang mereka baca tidak merasuk dan tidak memperbaiki diri mereka. Mereka tidak faham apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin rajin membaca Al-Quran, tapi tidak mengaplikasikan, memahami dan mentadaburi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Padahal maksud dan tujuan utama diturunkannya Al-Quran bukan semata-mata litilawah, bukan semata-mata untuk dibaca. Naam, namanya tilawatul Quran ibadah yang sangat azimah, yang sangat agung. Membaca satu hurufnya saja seperti 10 kebaikan. Tapi kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, al-qira'ah wasilah. Membaca Al-Quran itu adalah wasilah, bukan ghayah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan qira'atul Quran dalam rangka mengantarkan seorang itu semakin dekat dengan Al-Quran, semakin terikat dengan Al-Quran. Tapi intinya adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk difahami, dipelajari, dan diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada dirimu, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mubarak, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kebaikannya. Liyadabbaru ayatihi, yang maksud kata Allah subhanahu wa ta'ala diturunkannya Al-Quran, liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi, difahami, didalami maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang cerdas itu mengambil ibrah, pelajaran, hikmah darinya, mengambil faedah dari Al-Quran tersebut. Bimbingan-bimbingan Al-Quran mereka fahami, mereka pelajari, dan mereka ambil ibrahnya. Mereka jadikan sebagai pelajaran hidup dan bimbingan mereka. Ini adalah tujuan utama Al-Quran. Adapun orang-orang Khawarij, mereka walaupun ahlul ibadah, lakin alal jahl, namun sayangnya di atas kebodohan. Kan Nasara, seperti orang-orang Nasara yang mereka ya'budunallah, yang beribadah kepada Allah, tapi tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibimbing dengan bimbingan ilmu. Fal Khawarij kadzalik, maka orang-orang Khawarij pun seperti itu. Walaupun kita melihat banyak dari mereka adalah orang yang ahlul ibadah, semangat membaca Al-Qur'annya, semangat qiyamul lail, semangat salatnya, tapi itu semua tidak didasari dengan ilmu, tidak terbimbing dengan bimbingan ilmu. Oleh karena itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, diantaranya adalah melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, memerangi justru kaum muslimin dengan anggapan hal tersebut alal haq. Nah, Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yani tidak memberikan asar sedikit pun apa yang mereka baca ke dalam kalbu mereka. Maka dari sini kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya hendaknya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk memahami dan berusaha memasukkannya ke dalam kalbu dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sebagaimana ini manhajus sahabat di dalam mempelajari Al-Qur'an, mereka menghafal Al-Qur'an tidak semata-mata menghafal Al-Qur'an, tapi tidaklah mereka melewati 10 ayat, melanjutkan 10 ayat yang lainnya kecuali 10 ayat sebelumnya itu mereka harus pelajari tafsirnya, pelajari maknanya dan mereka amalkan. Sehingga hufaz mereka, orang-orang yang hafidz Al-Qur'an di antara mereka adalah orang yang mengamalkan seluruh Al-Qur'an. Kata para sahabat, fa'alamuna ahfabuna. Orang yang paling berilmu di antara kami adalah orang yang paling hafalnya. Orang yang paling banyak hafalannya. Karena mereka tidak semata-mata menghafal Al-Qur'an, tapi setiap mereka hafal, setiap mereka melewati, tidaklah mereka melewati 10 ayat kecuali harus belajar dulu. Maksudnya apa? Tafsirnya apa? Intinya apa? Apa yang bisa dipetik dari ayat-ayat tersebut? Kemudian mereka memahaminya dengan baik. Lalu setelah itu mereka praktekkan dan mereka amalkan apa yang mereka pelajari. Baru setelah itu mereka lanjut ke 10 ayat berikutnya. Sehingga di zaman para sahabat, mereka orang-orang yang bisa menghafal suratul Baqarah ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa, dianggap sebagai seorang yang alim. Berarti artinya menghafal suratul Baqarah artinya dia sudah memahami seluruh tafsir dari suratul Baqarah dan mengamalkan seluruh isi dari suratul Baqarah. Oleh karena itu para sahabat, mereka ketika mempelajari suratul Baqarah mereka bertahun-tahun. Karena tidak semata-mata mempelajari, menghafal, tapi juga plus mengamalkannya, mempraktekannya. Dan ini butuh waktu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, waimullah, demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum. Saya tidak tahu, mungkin saja kebanyakan dari mereka orang-orang khawarij, orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai kilabun nar, anjing-anjing yang neraka, yang kata Rasulullah SAW syarru qatla tahta adimis sama, orang yang paling jelek yang terbunuh di dalam kolong langit, orang-orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'alla aktsarahum minkum, mungkin saja kebanyakan mereka orang-orang khawarij itu dari kalian. Yani Abdullah bin Mas'ud memprediksi kalau kalian dinasihati tidak berhenti, perkara yang dianggap sepele, kalian hanya memakai tasbih, kemudian dikir jama'i, jangan anggap kesesatan ini akan cuma pada taraf itu saja. Itu akan merembet sampai pada tingkatannya kalian berubah menjadi khawarij. Ini maksud dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau sadar bahwasanya yang namanya penyimpangan itu tidak berhenti pada satu taraf tertentu, tapi akan merembet ketika tidak segera diperbaiki, segera bertobat, segera rujuk setelah mendapatkan nasihat, maka akan terus berkepanjangan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tsumma tawalla anhum, kemudian berpaling dari mereka Abdullah bin Mas'ud. Yakni setelah memberikan nasihat, dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat dan sudah tidak ada lagi yang bisa beliau lakukan, pergi, tinggalkan. Nah, kalau mereka sudah tidak terima, tak perlu dipaksakan, sudah tinggalkan. Yang penting sudah iqamatul hujjah, sudah memberikan nasihat. Kemudian di dalam akhir riwayat, qala Amr bin Salimah radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aina 'amata ulaikal khalq yuta'inunana yawma nahrawan ma'al khawarij. Maka di dalam akhir riwayat dikatakan bahwasanya kami melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang berada di halaqah tadi, yang zikir jamaah tadi, melakukan bid'ah yang dianggap kecil, remeh, dinasihati tapi tidak mau berhenti. ternyata mereka yuta'inunana yawmana harawan ma'al khawarij. Mereka memerangi kami para sahabat pada perang Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Artinya apa? Pada akhir perjalanan mereka, mereka berubah menjadi orang-orang Khawarij. Penyimpangan mereka merembet-merembet sampai pada tingkatan mereka berubah menjadi orang-orang Khawarij. Waliyadzubillah. Maka dari riwayat ini, di antara faedah yang bisa dipetik, dan inilah maksud dari pembahasan bagaimana riwayat ini menjelaskan, asar ini menjelaskan, Abdullah bin Mas'ud berdalih dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij kepada mereka ketika diberikan nasihat melakukan kesalahan tapi tidak segera rujuk, tidak segera taubat, tidak segera kembali kepada Al-Kitab Sunnah. Mereka terus melakukannya, mereka terus bersikukuh di dalamnya. Maka pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang merembet kesesatannya sampai menjadi orang-orang Khawarij. Waliyadzubillah. Dan inilah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa akhtimu bihadzihil kalimah, dan kita akan tutup dengan nasihat terakhir ini. Hendaknya kita selalu merasa takut, muhasabah, begitu pula meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Karena yang namanya al-qulub, hati-hati, itu baina isbi'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati itu di antara dua jari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah lah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah. Maka hidayah kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap ketika kita di hari ini berada di atas hidayah, kemudian kita merasa aman, kita merasa memastikan bahwasanya kita mati dalam husnul khatimah, tapi selalu merasa takut, merasa khawatir, terutama atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan-jangan dosa yang kita lakukan, apabila tidak kita segera bertobat darinya, tidak segera kita perbaiki, atau bahkan pada tingkatan penyimpangan yang kita tidak segera memperbaikinya, maka hal tersebut akan merembet dan menjadikan kita semakin jauh dan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat contoh-contoh baik di kalangan salaf, khalaf, ataupun bahkan di sekitar kita, orang-orang terdahulu yang dulunya bersama kita ala sunnah, alal khair, tapi Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menjadikan mereka terjatuh di dalam penyimpangan, terjatuh di dalam kesesatan bersama orang-orang Khawarij atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada hati kita semua dan menjadikan kita semua sabitina ala sunnati Rasulillah ilal mamat. Wa la'allana naktafi bihadzal qadar, dan mohon maaf atas apa yang saya sampaikan apabila ada kata-kata yang tidak sopan, kurang berkenan, atau menyakiti para hadirin dan jamaah sekalian. Dan apabila ada benarnya, fa huwa taufiqun wa hidayatun wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.